Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangmu. Untuk pertama kali, itu pun ku akui, kau begitu berarti. Jadi putih, biarlah remaja. sana, manalah mungkin turun ke sini. Malam ini kau tak lagi sendiri. Bolehkah ku ingin menemani sayang? Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu. Nikmatilah apa yang kau dapat di dunia. Walau ingin hatimu memeluk sampai, walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayangmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi Apa? namaku serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi, kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Mengatur

Kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku teruntuk untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku

bertanya. darimu. Pulangkan saja aku.

Makin yang